ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih, itu fikih Syafi'iyah dari kitab Matan Safinatun Najah dengan penjelasan dari kitab Nailur Raja karya Syekh Ahmad Asyatiri rahimallahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang najis yang pertengahan, terbagi menjadi dua macam. Najis ainiyah, zatnya masih ada, ataukah hukmiyah, teranggap najis meskipun secara fisik tidak ada. Najis ainiyah adalah allati laha launun, najis yang masih punya warna, bau atau rasa. Maka falabuta, maka harus dihilangkan warnanya, baunya atau rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Dia najis di satu tempat yang telah hilang karena angin atau terik sinar matahari, namun belum dibersihkan menggunakan air. Padahal Syafi'iyah mengatakan satu-satunya alat untuk membersihkan najis adalah air. Maka tempat ini kita anggap masih ada najisnya meskipun tidak terlihat. Penjelasannya, ainiyah artinya najis itu tudrak, bisa diketahui keberadaannya dengan usapan jari, pandangan mata, dzauq, rasa atau kecapan, ausyam atau ciuman dengan hidung. Hukumnya adalah najis yang tidaklah ditangkap sifat fisiknya, karena tidak ada warnanya, baunya, tidak pula rasanya, sebagaimana disebutkan oleh penulis Safina. Wal makna penjelasannya, bahasanya hukum dan ketentuan untuk najis yang pertengahan berbeda-beda tergantung dia najis yang mana, ainiyah ataukah hukmiyah. Ya, maka jika dia adalah najis ainiyah, maka tidak dikatakanlah suci kecuali jika seorang itu telah menghilangkan rasa, warna dan baunya. Jika kesulitan untuk hilangnya warna saja atau bau saja, ini tolak ukur sulit, lam yazul, benda najis tidaklah hilang, bil ghusli thalatha marat, dengan dibasuh, diguyuri air 3 kali, dan guyuran 3 kali tersebut ma'al hatti plus kerik, wal korsi dan peras, fikuli marotin, dari setiap 3 kali tadi. Maka ini dikatakan sulit dibersihkan. Sulit dibersihkan. Definisi sulit dibersihkan, sulit dihilangkan, ada najis di kain, kainnya najisnya dikerik, kemudian disiram air, diperas sekali. Siram lagi, dikerik, yang bisa dikerik, diperas 2 kali, kemudian sampai 3 kali, belum hilang. Ya, belum hilang warnanya atau belum hilang baunya. Maka ini disebut sulit untuk dihilangkan. Wa ma'an nahwi sabun, dan plus semisal ditambah dengan sabun. Jadi dibasuh 3 kali plus pakai sabun tidak hilang warnanya saja atau baunya saja. Maka dalam kondisi ini taqafat al-izalatu alaihi biqauli khabirin. Maka hilangnya najis itu tergantung perkataan ahlinya. Perkataan ahlinya wa wajdihi, dan perasaan orang yang dinilai khabir oleh orang yang pakar untuk menilai hilang dan tidaknya najis. bihadir khawsin au kurbin, dan keberadaan orang tersebut itu dekat. Dan apa tolak ukur dekat, telah terdapat rinciannya yang lewat di bab tayamum. Maka jika ternyata al-khabir mengatakan ini tidak apa-apa, berarti lam yadurra, maka tidak mengapa. Apa tolak ukur dekat, kemarin di halaman 133 di bab tayamum, itu adalah mailun wanis. Jika seorang yakin adanya air dengan batas dekat, yaitu satu setengah mil, maka wajib mencarinya. Jika lebih dari itu, ini disebut batas jauh, maka tidak wajib mencarinya. Fa'in ta'adhar wujuduhu, maka jika tidak memungkinkan keberadaan khabir, orang yang pakar, maka tahura al-mahallu, maka tempat yang kena najis itu dianggap suci alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Nah tadi, tidak mengapa kalau sudah tergolong sulit, maka statusnya tidak mengapa, dianggap bersih, ini tidak mengapa, atau dianggap dimaafkan. Ini khusus manakala bau saja atau warna saja. Wayaduru, namun mengapa, namun berbahaya, baka utakmi wahdahu, kalau yang belum hilang, yang tidak bisa hilang adalah rasanya saja, atau warna plus bau sekaligus. Idza kana, jika keduanya di tempat yang sama oleh najis yang sama. Kemudian seandainya tidak memungkinkan menghilangkan apa yang telah disebutkan, dengan ketika tawakofat sangat bergantung bersih tersebut alal kotak dengan pasti, maka dimaafkanlah, maka dia najis yang dimaafkan, selama proses menghilangkan itu satu hal yang tidak mungkin. Ya, namun jika mampu menghilangkannya maka wajib, akan tapi tidaklah wajib mengulang sholat yang telah dikerjakan. Dan jika yang masih tersisa bau, semisal bau sabun setelah hilangnya najis, maka Tobalawi mengatakan itu tidak mengapa, tempat tersebut tergolong suci. Sedangkan Aramli mengatakan bau sabun itu berarti itu tidak suci sampai jernih al-ghusalatu, basuhan dari baunya. Ya, atau kita bacakan penjelasan versi yang lain di dalam masalah yang sama di Ghoyatul Muna. Walhasil kesimpulan tentang membersihkan najis mutawasithah yang ainiyah, jika najis tersebut punya sifat warna, rasa ataukah bau, maka harus dihilangkan semua sifatnya, yaitu dihilangkan rasanya jika dia punya rasa, warnanya jika punya warna, baunya jika dia punya bau. Dan jika hilangnya rasa najis itu bergantung keberadaan sabun, maka membersihkannya plus sabun adalah satu kewajiban. Fa in ta'adhar wujudu ma tawaqqafat izalatu alaihi, maka jika tidak memungkinkan adanya alat bantu yang menjadi sebuah keniscayaan, yaitu adanya sabun, atau ada sabun, namun ternyata tidak hilang dengan sabun. Maka dilihat. Jika sudah plus sabun, jika tidak ada sabun, ya cuma ada pakai air. Jika plus sabun, ternyata ya tidak hilang secara total semua sifat fisiknya. Ya, setelah maka dilihat. Jika yang tersisa adalah rasa, rasanya najis, maka tidak dimaafkan kecuali memang tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Sehingga ketika masih ada rasa namun tidak mungkin dihilangkan, statusnya tempat itu adalah najis yang ma'fu, bukan sesuatu yang suci. Apa yang dimaksud tidak memungkinkan, mustahil bersih, tidak memungkinkan bersih, dipastikan tidak bisa hilang. Dipastikan tidak bisa hilang. Namun jika ada kemampuan setelah itu untuk menghilangkan, maka wajib menghilangkan bau, atau menghilangkan rasa, maka wajib dihilangkan, namun tidak wajib mengulangi sholat yang telah dikerjakan. Kemudian jika kesulitan untuk menghilangkan warna atau rasa, warna atau bau, maka tidak mengapa. Tempat yang kena najis tersebut dianggap suci. Definisi sulit untuk warna dan bau adalah tidak hilang dengan dikerik pakai air sebanyak 3 kali. Maka jika dikerik pakai air sebanyak 3 kali dan tidak hilang, maka tempat tersebut dianggap suci. Dan jika qadara ba'da dzalika, setelah itu bisa dibersihkan, maka tidak wajib dibersihkan. Naam, ya, memang bermasalah awetnya warna dan bau sekaligus dari satu najis di satu tempat. Maka dalam kondisi ini wajib dihilangkan, kecuali jika ta'adzar tidak memungkinkan, dan definisi tidak memungkinkan tadi sebagaimana masalah rasa. Karena terkumpulnya 2 hal ini, warna dan bau, adalah indikator najisnya masih eksis. Itu penjelasan yang lain untuk hal yang sama. Ini. Maka tadi disampaikan tentang masalah yang tersisa, ya, maka yang tersisa setelah proses pembersihan kok masih tersisa, maka Syafi'iyah membedakan antara rasa saja. Ya, kalau rasa saja dihilangkan, masih rasanya rasa najis, maka itu tidaklah ma'fu kecuali ta'adzur. Kecuali ta'adzur, kondisinya kondisi memang mentok, tidak bisa dihilangkan. Itu kalau untuk rasa. Nah, apa itu ta'adzur? Ditegaskan ini tidak bisa hilang. Dipastikan ini tidak mungkin hilang. Nah, itu ta'adzur, ini berkenaan dengan, dan ketika kondisinya memang tidak memungkinkan hilang, maka tadi najis namun ma'fu. Najis non ma'fu. Jika setelah itu berikutnya ada kemampuan untuk menghilangkannya, maka wajib dihilangkan. Ya, namun sholatnya tidak wajib, tidak perlu diulangi. Lain halnya dengan setelah proses coba untuk dihilangkan, ternyata yang awet tidak bisa hilang adalah bau saja atau warna saja. Maka kalau untuk warna dan bau, maka setelah dibersihkan tetap tidak bersih, maka tidak mengapa. Lantas statusnya apa? Suci. Kalau tadi najis ma'fu, kalau ini suci. dengan catatan tergolong proses untuk membersihkan najis itu sulit. Bersihnya najis itu sulit. Apa definisi sulit? Jadi dikucak, dikerik, plus kemudian sabun jika perlu sabun sampai 3 kali tidak hilang. Itu berarti sulit. Yang tersisa apa? Warna atau bau. Ya sudah. Itu teranggap suci. Nah, jika kemudian di kemudian hari, oh ini bisa dihilangkan. Oh ini bisa dihilangkan. Yang dan kena problem masih tersisa bau saja atau warna saja, di kemudian hari bisa dihilangkan. Wajibkah dihilangkan? Tidak wajib dihilangkan. Kecuali jika double. Nah, di sini setelah dibersihkan, yang tidak hilang adalah warna dan bau. Ini warna dan bau. Kalau warna plus bau, maka dia dan ini dari satu najis yang sama, maka wajib dihilangkan kecuali ta'adzur, kecuali tidak memungkinkan. Apa definisi tidak memungkinkan? Tadi sebagaimana dalam masalah rasa. Sebagaimana dalam masalah rasa. Apa itu tidak memungkinkan? Dipastikan tidak bisa hilang. Jika setelah itu bisa hilang, maka wajib dihilangkan. Namun sholat yang dikerjakan dengan memakai pakaian tersebut tidak perlu diulangi. Ya, kemudian tentang najis hukmiyah. Adapun benda yang kena najis bihukmiyah teranggap ada masih ada najis, maka cukup untuk membersihkannya, mengalirnya air padanya sekali alir, sekali mengalir. Wa misal hukmiyah fima dakara, dan contoh najis hukmiyah dalam apa yang telah disebutkan adalah sama dengan najis ainiyah, namun allati lam yabqala ila atharun mahdun. Ini najis ainiyah namun tidak tersisa kecuali bekasnya saja. Wa zala, dan najis hukmiyah itu hilang dengan dialirkan air padanya. Ya, kemudian kita masuk bab baru, yaitu bab tentang haid. Di matan Safina disampaikan, faslun aqalul haidi, minimal untuk disebut haid, manakala darah itu keluar sehari dan semalam, artinya 24 jam. Kalau dia cuma keluar semalam, kemudian berhenti, setelah itu berhenti, tidak tergolong haid. Atau semal keluar sesiang, maka tidak tergolong haid. Wa ghalibuhu, dan umumnya haid 6 atau 7 hari. Penjelasannya, aqalul haid yaumun wa lailah, wal makna anna aqala zamanil haid, minimal waktu terjadinya haid adalah seukur keluarnya darah seukur sehari dan semalam. Sehari semalam artinya 24 jam. Dan selama 24 jam ini yatasilu fiha, selama 24 ini bersambunglah adamu keluarnya darah. Sambung bersambung. Dari mana asal muasal sehari dan semalam ini? Istiqra' penelitian Al-Imam Musyafi'i. Tetap beliau menelusuri haid. Demikian juga dalil maksimal haid dan umumnya haid, itu dalilnya istiqra' penelitian. Ya, nanya pada banyak perempuan. Waqad taqaddam, dan telah lewat definisi haid. Kemudian wa ghalibuhu, umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Artinya umumnya waktu atau masa haid adalah 6 hari atau 7 hari plus malamnya. Selama 6 atau 7 hari ini ittasala fiha. Selama 6 atau 7 hari ini sambung bersambung keluarnya darah. Ya, ita salafi adam, baik selama 6 jari ini ittasala fi adam, darahnya itu terus menerus keluar amla ataupun tidak. Dengan syarat Allah yang kusama jum'uhu, totalnya tidaklah keluar dari 24 jam. Nih, meskipun darahnya tadi tidak bersambung sambung bersambung, maka maka dia tetap tergolong haid selama 6 ataukah 7 hari tersebut. Selama total waktunya tidak kurang dari 24 jam. Maka jika kurang, maka dia istihadah. Kemudian perhatikan wanaka al mutakhallal bainada dima'il haid haidun hukman, dan bersih yang menyelai di antara darah-darah haid itu adalah haid hukumnya, adalah haid hukumnya. Maka ada seorang wanita yang keluar darah 2 hari, setelah itu berhenti 2 hari, setelah itu keluar lagi. Nah, 2 hari bersih itu statusnya haid ataukah tidak haid? Seandainya dia puasa, sahkah puasanya? Seandainya itu puasa Ramadan, sahkah puasanya? Maka tadi Syafi'iyah mengatakan haidun hukman, itu tetap tergolong haid. Itu tetap tergolong haid. Seandainya di dua hari bersih tadi sempat puasa, maka itu tidak teranggap, tetap tidak teranggap berpuasa. Kemudian maksimal haid itu 15 hari plus malamnya. Wal makna artinya mayoritas waktu haid adalah 15 hari plus malamnya, baik darah itu terus menerus keluar ataupun tidak, dengan syarat tidaklah keluar totalnya dari 24 jam. Dan jika haid itu lebih dari 15 hari, maka yang lebih dari 15 hari, yaitu hari yang ke-16 itu istihadah. Kama ana naqis an yawm wa laylah, dan sebagaimana seandainya darah itu keluar namun kurang dari sehari semalam, maka darah yang keluar kurang dari sehari semalam itu disebut juga istihadah. Dan ketahuilah bahasanya, waktu pertama kali mungkin seorang wanita mengalami haid adalah berumur 7 tahun pakai kalender Qomariyah. Dan 7 tahun ini kurang lebih. Nah, apa yang dimaksud dengan kurang lebih? Lam yadura nuksanu ma la yasa haidan wa tuhran. Tidaklah mengapa kurang yang itu tidaklah mencukupi untuk satu haid ataukah ya, suci. Maka yang dimaksud dengan 7 tahun tadi tidak persis harus persis tanggal sekian 7 tahun, namun boleh jadi kurang dari setengah hari atau kemudian keluar darah, maka itu masih keluar dari Wa'alam, dan ketahuilah bahasanya awal pertama kali mungkin seorang wanita mengalami haid adalah tis'u sinin, 9 tahun pakai Qomariyah. Takriban, dan ini kurang lebih. Maka tidaklah mengapa kurang, waktu yang kurang, genap 9 tahun, manakala itu tidak cukup untuk satu haid dan suci. Wa ghalibus sinni, dan umumnya umur allati tahidu fihi, umumnya umur wanita mengalami haid adalah isruna sanah, adalah umur 20 tahun dan tidak ada akhirnya. Fa in kharaja laha damun, maka jika seorang wanita keluar darah sebelum 9 tahun, bima yasa, dalam jangka waktu yang mencukupi untuk haid dan suci, maka itu istihadah. Ya, maka jika 9 tahun, baru 8 tahun atau baru 7 tahun keluar darah, maka itu kata Syafi'iyah istihadah bukan haid. Ketentuan istihadah, an-nadar istihadah tidak menghalangi sholat dan puasa dan yang lainnya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang wanita yang mengalami istihadah? Maka wanita yang mengalami istihadah membasuh kemaluannya, kemudian menyumpalnya, kemudian mengikatnya, lantas berwudu, dan dia baru boleh berwudu setelah tiba waktu sholat, lantas segera mengerjakan sholat. Falau akharat, seandainya dia tidak lantas mengerjakan sholat, bukan karena satu maslahat sholat, maka dia wajib ulangi semua hal itu. Membersihkan kemaluan, menyumpalnya, kemudian mengikatnya, kemudian berwudu. Dan harus diulangi. Jika dia tunda sholatnya nanti-nanti bukan karena maslahat sholat. Wajib alaiha dan wajib atas wanita istihadah memperbarui semua yang telah disebutkan. Membasuh kemaluan dan yang lainnya setiap kali mau mengerjakan sholat fardu. Sebagaimana wajib atasnya berwudu untuk setiap sholat fardu. Maka maghrib dia berwudu, mau isya wajib wudu lagi meskipun antara maghrib dan isya dia tidak kentut, tidak kencing. Wajib wudu lagi. Dan sebelum wudu tadi, ya, ada satu paket kegiatan yang harus dijalani. Membersihkan kemaluan, kemudian bahasa kita, kemudian pakai untuk haid itu ya, pembalut, dan pakai pembalut, kemudian berwudu dan langsung sholat, tidak boleh berlama-lama. Kemudian aqalul haidi aqalut tuhri, minimal suci di antara dua haid, minimal suci di antara dua haid adalah 15 hari. Artinya, anak akala zaman tuhri al-fasil, minimal waktu suci yang memisahkan di antara dua waktu haid adalah 15 hari plus malamnya. Dan di sini ada antisipasi dengan kata-kata di antara dua haid, maka waktu suci yang memisahkan antara haid dan nifas itu boleh kurang dari 15 hari. Bahkan qad la yakunu bainahuma, bahkan boleh jadi tidak ada di antara keduanya suci sama sekali. Bi antatasila wiladatuha bi akhiri haidiha bila takhaluli naqain. Ka antatasila semacam bersambung proses kelahiran dengan akhir haidnya tanpa diselai bersih. Karena pendapat al-Asy'ari yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i, wanita hamil itu bisa haid. Ya, maka pendapat yang al-Asy'ari, pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i, kondisi hamil tidak menghalangi haid. Boleh jadi hamil dan tetap haid. Nah, maka boleh jadi antara akhir haid dengan nifas tidak ada jedanya. Kenapa? Karena begitu akhir haidnya kemudian dia lahiran, keluarlah nifas. Tidak ada jeda di antara keduanya. Ya, maka di madzhab Syafi'i, itu wanita hamil itu mungkin saja mengalami haid. Dan perlu diketahui di madzhab Syafi'i, yang disebut nifas hanyalah darah setelah keluarnya anak. Darah setelah keluarnya anak. Ya, maka kalau sebelum ngeflek, sebelum lahiran, ya, maka itu semua bukan nifas. Itu semua bukan nifas. Maka kalau pakai tolak ukur madzhab Syafi'i, selama belum lahiran, ya, tetap wajib sholat. Ini, karena itu belum nifas. Kecuali jika darahnya dipastikan ini darah haid. Kalau ini bukan nifas, bukan haid, anak belum nifas karena belum lahiran, kemudian ini bukan darah haid, ini berarti istihadah. Istihadah wajib sholat. Kemudian waghalibuhu, dan umumnya seringkalinya jarak suci di antara dua haid adalah 24 hari atau 23 hari, tergantung haidnya itu 6 ataukah 7 hari. Maknanya umumnya masa suci adalah baki sisa dari bulan yang jadi hitungan setelah keluarnya umumnya haid. Maka jika umumnya haid 6 hari, maka berarti waktu sucinya 24 hari. Jika umumnya haid yang dialami adalah 7 hari, maka minimal suci atau umumnya suci adalah 23 hari. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan maksimal untuk maksimal masa suci di antara dua haid. Artinya maksimal masa suci itu tidak diukur dengan waktu tertentu. Maka bisa saja dia hamil, selama hamil dia tidak haid. Berarti selama 9 bulan dia tidak haid. Setelah itu nifas, tidak haid. Selama 40 hari. Selama 40 hari dia menyusui. Dan sebagian wanita, selama dia menyusui, dia tidak mengalami haid. Dia menyusui selama 2 tahun. Maka kurang lebih setelah selesai menyusui, disapih, barulah keluar haidnya. Baru keluar haidnya. Maka ya bisa jadi jeda antara dua haid itu 3 tahun. Jadi jeda di antara dua haid 3 tahun. Haid terakhir sebelum hamil. Haid yang kedua, haid yang pertama sebelum hamil, haid kedua setelah selesai masa menyusui. Jadi sebagian perempuan itu selama masa menyusui dia tidak mengalami haid, dan katanya ini berarti kesuburannya kurang. Kadar kesuburannya itu kurang. Wanita yang sangat subur meskipun menyusui haidnya normal. Wanita yang tergolong kurang subur, selama menyusui dia tidak mengalami haid. Wadhalika bil ijma, dan itu bahasanya tidak ada maksimal masa suci adalah sepakat ulama, karena perempuan boleh jadi tamkuthu dahroha melalui waktu-waktunya yang lama bila haidin tanpa mengalami haid. Kemudian di matan Safina disampaikan, akalu nifas majjatun, minimal nifas itu sekali keluar. Umumnya nifas 40 hari, maksimal nifas dalam madhab Syafi'i itu 60 hari. Maksimal nifas dalam madhab Syafi'i 60 hari, lain hanya dengan madhab Hambali maksimal nifas 40 hari. Kalau di madhab Syafi'i maksimal nifas itu 60 hari, sittuna yauman. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.